ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kapan terhitung Qiyamul Lail? Apakah ada waktu-waktu tertentu kita berada di masjid untuk mendapatkan keutamaan? Qiyamul Lail itu sholat tarawih di awal malam, Qiyamul Lail juga. Sholat di akhir malam juga Qiyamul Lail. Sholat tarawih itu masuk di Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu artinya sholat di malam hari. Masuk dalamnya sholat tarawih, masuk dalamnya sholat di akhir malam, tahajud, setelah tidur dia sholat tahajud namanya. Tapi itu sholat malam juga. Dia sholat malam, satu malam suntuk, itu Qiyamul Lail juga. Itu Qiyamul Lail juga. Tapi istilah sholat tarawih itu khusus untuk sholat di awal malam mulainya. Jelas ya? Untuk sholat tahajud itu istilah untuk sholat malam setelah dia tidur. Tapi kalau dia tidak tidur sebelumnya, dia sholat, tetap sholat, tidak tidur satu malaman, dia tetap dikatakan Qiyamul Lail. Tetap dikatakan Qiyamul Lail.